Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wa ddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, tanggal 8 Jumadal Ula 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 14 Januari 2019, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah. Juga para pendengar radio-radio dakwah yang lainnya, Radio Bas FM Surabaya dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya. Juga Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung dan dimanapun Anda berada. Kita kali ini akan melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak memasuki silsilah nomor 125 dengan tema ragam KDRT bagian yang kedua. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa contoh KDRT. Apa itu KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga. Sebenarnya KDRT ini bukan hanya melulu dengan anak. Ada juga KDRT suami kepada istri. Ada enggak istri KDRT kepada suami? Ada, Masya Allah. Berarti istrinya lebih kuat daripada suaminya. Bahkan mungkin ada istri yang mengancam untuk menceraikan suaminya. Itu kan aneh. Biasanya itu suami menceraikan istri. Ini ada istri mengancam menceraikan suami. Kenapa itu? Mungkin karena yang punya penghasilan istri. Sedangkan suami tidak punya penghasilan. Suami itu kerjaannya ternak teri. Kerjaannya ternak teri. Napa niku? Nganter anak, nganter istri. Pagi nganter ke PT, sore jemput, terus siang ngapain? Ya, mancing, ya, dolanan darat, ya. Wonten? Oh, kata. Akhirnya karena istrinya merasa dialah yang memberi nafkah, akhirnya dia itu merasa punya power, punya kekuatan. Jadi KDRT itu bukan hanya melulu anak kepada orang tua kepada anak. Termasuk juga ada KDRT suami kepada istri atau istri kepada suami. Bahkan ada juga KDRT anak kepada orang tuanya. Jadi KDRT itu ternyata maknanya sangat luas. Nah, kita dari kemarin sedang membahas KDRT orang tua kepada anak. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa KDRT itu tidak hanya identik dengan kekerasan fisik. Tidak hanya identik kekerasan fisik. Kekerasan secara psikis pun, secara psikologi pun bisa dimasukkan dalam kategori KDRT atau kekerasan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah bahas 3 contoh KDRT. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan contoh-contoh berikutnya, keempat, kelima, dan keenam. Apa KDRT yang keenam? Contohnya, menjatuhkan hukuman kolektif karena kesalahan satu anak. Kolektif ini apa? Kolektif itu bersama-sama. Jenengan punya anak 4 misalnya. Yang melakukan kesalahan anak yang kedua. Kok tahu-tahu yang dijatuhi hukuman adalah anak pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ini namanya hukuman kolektif. Ketika hukuman kolektif itu dijatuhkan gara-gara kesalahan satu orang, itu masuk kekerasan. Kenapa? Karena kok yang salah satu dihukum semuanya? Kenapa kok semuanya disuruh nanggung kesalahan satu orang? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'khadhu ar-rajulu bi jinayati abihi." Seseorang itu tidak boleh dihukum gara-gara kejahatan bapaknya. Seseorang itu tidak boleh dihukum gara-gara kejahatan bapaknya atau ibunya. Apa ada orang dihukum karena kejahatan bapaknya? Ada. Contoh, anak hasil zina. Anak hasil zina. Kenapa anak hasil zina kemudian diolok-olok dengan label-label anak haram, anak jadah, anak macam-macam? Padahal siapa yang bersalah? Orang tuanya. Seandainya anak itu bisa memilih, apakah dia mau memilih lahir dari hubungan gelap? Mau atau tidak? Tidak mau, tapi dia gak bisa milih. Allah takdirkan dia terlahir di dalam keluarga yang merupakan hasil hubungan gelap. Sehingga kenapa kok kemudian anak yang disalahkan, diolok-olok, dikasih label-label jelek? Gak boleh. Nabi SAW mengatakan, "La yu'khadhu ar-rajulu bi jinayati abihi." Anak tidak boleh dihukum karena perilaku siapa? Orang tuanya. Karena kejahatan orang tuanya. Selanjutnya kata Nabi SAW, "Wala jinayati akhihi." Dan tidak boleh seseorang dihukum karena kejahatan saudaranya. Ini yang kaitannya dengan masalah hukuman kolektif. Kalau misalnya kita punya anak 4, punya anak 2, punya anak 3, lebih dari 1. Salah satu dari antara mereka melakukan kesalahan, jangan kemudian semuanya disalahkan. Jangan kemudian semuanya diberi hukuman. Karena sejatinya yang melakukan kesalahan cuma satu orang. Kenapa kemudian lantas yang lainnya juga dihukum? Dan yang lebih parah, kadang-kadang yang melakukan kesalahan ini malah tidak dijatuhi hukuman. Kenapa? Karena dia berhasil kabur. Karena dia berhasil kabur. Karena anak ini memang mandan, agak gitu. Agak titik-titik. Gitu. Jadi dia punya pengalaman untuk menghindar dari hukuman. Nah, saudara-saudaranya ini yang lugu-lugu, yang gak punya pengalaman untuk kabur, untuk menyelinap, untuk menghindar. Akhirnya dia yang jadi korban. Ya. Maka ini bagaimana coba rasanya saudara-saudaranya yang dihukum gara-gara kesalahan kakaknya atau adiknya, sedangkan yang melakukan kesalahan itu malah tidak dihukum. Ini ibu-ibu yang merasa punya anak sedang lari-lari, enggak mungkin anak itu datang ke sini kalau enggak sama orang tuanya. Ya, masa bocah teka dewek. Ya, ibu-ibu yang merasa punya anak sedang lari-lari, mudah-mudahan merasa. Kalau enggak merasa ya kebangetan. Ya. Ibu-ibu yang punya anak sedang lari-lari, nah, dipegang anaknya. Itu bukan KDRT itu. Itu bagian dari pendidikan anak dan tanggung jawab. Ya. Jadi, bagaimana perasaan si anak ini ketika dia yang dihukum padahal saudaranya yang bersalah. Padahal saudaranya ini juga kadang-kadang tidak dijatuhi hukuman karena berhasil kabur. Maka tidak benar menjatuhkan hukuman kolektif ketika salah satu di antara anak melakukan kesalahan. Walaupun mungkin maksud dari orang tua adalah ya supaya tanggung jawab. Ya. Karena ada sebagian orang tua berpikir, saya hukum semuanya, adiknya melakukan kesalahan, kakaknya juga dihukum padahal kakaknya tidak melakukan, supaya kakaknya ini punya perasaan tanggung jawab. Bukan kayak gitu caranya. Ya. Kalau Anda ingin menanamkan tanggung jawab, bukan seperti itu caranya. Akan tetapi dengan memberikan tugas-tugas kepada kakaknya untuk memperhatikan adiknya, seandainya suatu saat adiknya ini lepas dari pengawasan kakaknya, maka kakaknya dinasehati, diingatkan, bukan dijatuhi hukuman. Ya. Kalau misalnya kakak ini dijatuhi hukuman karena kesalahan adiknya, bisa saja malah efeknya kakak menjadi dendam. Kepada siapa? Ya kepada adiknya, ya kepada orang tuanya. Ini contoh keempat dari KDRT. Apa itu? Menjatuhkan hukuman kolektif karena kesalahan satu anak. Yang kelima, contohnya adalah mengusir anak dari rumah. Kenapa? Mengusir anak dari rumah. Ini salah satu kesalahan yang sering dilakukan oleh sebagian orang tua. Karena jengkel sama anak, kemudian dia katakan sama anaknya, pergi. Ya. Aku tidak menganggap kamu sebagai anak lagi. Jenengan itu, walaupun mengatakan kepada anak jenengan, kamu bukan anakku, ya tetap dia anakmu loh. Wong neng apa jenane? Neng akte wis genah-genah anake fulan dan fulan. Tetap dia itu anak kita walaupun kita tidak mengakui. Dan yang lebih berat adalah tanggung jawab di hadapan Allah. Jadi jangan dipikir ketika kita usir anak kita, kemudian tanggung jawab kita sudah lepas. Oh tidak. Ya. Anak itu tetap tanggung jawab kita. Sehingga ketika ada sebagian orang tua mengusir anaknya, ketika ditanya kenapa anaknya diusir, oh saya pengen membuat dia jera. Saya ingin mendidik dia. Anda bukan sedang mendidik, tapi Anda sedang merusak. Ya. Anak yang diusir dari rumah orang tuanya, banyak di antara mereka merasa sedih, merasa terpukul, merasa kebingungan. Nanti saya mau nginep di mana, mau makan dari apa? Orang-orang yang dalam kondisi-kondisi psikologis seperti itu, dalam kondisi galau, kata anak muda sekarang, itu akan menjadi mangsa empuk buat serigala-serigala yang bertebaran di luar sana. Ustaz, kita kan hidup di Purbalingga, Ustaz, mana ada serigala? Kita bukan hidup di hutan. Serigala dalam bentuk manusia. Ada serigala dalam bentuk manusia? Banyak. Ya. ketika ada anak kelihatan sedang sedih, ya duduk murung, tahu-tahu didekati sama orang lain, ditanya, seakan-akan wajahnya manis sekali. Ya. Ini namanya domba berbulu musang, ya. Salah. Musang berbulu domba. Ya. Kelihatannya manis, akan tetapi dia punya target. Sering sekali kartel, ya, kartel narkoba. Kartel ini apa? Komplotan, ya. Komplotan penyebar narkoba sering sekali memanfaatkan anak-anak yang lugu sebagai kurir, ya, sebagai pengirim barang. Tahu-tahu anak tersebut sudah ditangkap sama polisi. Ya. Dia tidak sadar, diiming-imingi dengan duit sekian. Kamu antar barang ini ya ke sana. Tahu-tahu sudah diincar oleh polisi, akhirnya tertangkap. Ya. Anak-anak lugu yang seperti ini dimanfaatkan dengan baik, dalam tanda kutip, oleh orang-orang jahat. Kenapa anak ini bisa keluar dari rumahnya? Ternyata ketika ditelusuri, anak ini diusir sama orang tuanya. Dan kadang-kadang, kesalahan yang dilakukan oleh anak yang diusir itu bukan kesalahan yang besar. Kalaupun kesalahan besar, kesalahan itu masih bisa diperbaiki. Mungkin karena dia menggunakan duit SPP misalnya. Dititipi duit untuk bayarkan SPP ke pihak sekolah, tahu-tahu digunakan sama dia, enggak dibayarkan. Karena satu dan lain hal. Itu betul kesalahan. Akan tetapi, apakah kesalahan seperti itu sudah tidak bisa diperbaiki? Atau mungkin anak ini diomongi sama orang tuanya, punya kebiasaan buruk, sekali, dua kali, tiga kali dikatakan, ini sudah tiga kali loh, sekali lagi kamu out, pergi dari rumah. Tidak bisa seperti itu cara pendidikan. Dan bisa jadi, sebagian orang tua mengusir anaknya karena dia ingin lepas tanggung jawab. Bisa jadi ada seperti itu. Karena dia enggak ingin pusing. Yeah. Untuk memikirkan anaknya, untuk mendidik anaknya, akhirnya anaknya suruh pergi begitu saja di rumahnya. Kalau seandainya tujuan dia ingin lepas dari tanggung jawab amanah mendidik anak yang sudah Allah amanahkan kepada dia, maka dikhawatirkan orang-orang yang seperti ini tidak bisa masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Yang mengatakan itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan." Seorang yang diberi amanah kepemimpinan oleh Allah. Perhatikan, dikasih amanah kepemimpinan. Kepemimpinan itu tidak melulu kepemimpinan dalam skup negara. Ya. Yeah. Jadi ketika kita bicara tentang pemimpin itu, jangan kemudian, ini Nabi SAW cuma lagi ngomongin tentang presiden. Kepemimpinan itu umum, mulai dari skupnya besar sampai yang kecil. Bapak itu pemimpin atau bukan? Pemimpin. Bapak itu pemimpin buat siapa? Buat keluarganya, istri dan anak-anaknya. Berarti dia sedang dikasih amanah kepemimpinan dari Allah. Sebagaimana ada kepemimpinan skupnya besar, negara, presiden, provinsi, siapa? Gubernur, kabupaten, bupati, kecamatan, camat, desa, kepala desa, RW, kepala RW, RT, kepala RT, ketua RT, sampai akhirnya yang paling kecil adalah keluarga. Hadis ini mencakup seluruh kepemimpinan. Baik kepemimpinan yang besar maupun kepemimpinan yang kecil. Nabi SAW katakan, seseorang yang diberi amanah kepemimpinan oleh Allah, yamutu, yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi. Kemudian dia mengkhianati amanah tersebut, dan dia khianati sampai dia meninggal dunia. Maksudnya apa? Maksudnya dia enggak sempat tobat. Jadi dia khianati amanah tersebut, bentuk pengkhianatannya itu macam-macam. Ada yang diterlantarkan. Makanya berat loh. Jadi pemimpin itu berat. Makanya saya heran dengan orang-orang yang berebut untuk jadi pemimpin. Aneh. Berebut jadi pemimpin itu aneh. Gontok-gontokan, sikut-sikutan, apa maning? Tendang-tendangan. Ya kemarin kita saksikan bagaimana sudah bolak-balik kita siarkan di radio kita tentang masalah amplop politik uang, ternyata ya masih banyak saja. Bahkan mulai dari yang 25.000 sampai yang 250.000. Bayangkan. Cuma untuk mengejar apa? Julukan ya Pak Lurah, Pak Kepala Desa. Seperti itu kenyataan. Bagaimana tanggung jawabnya nanti ketika sudah memegang jabatan tersebut? Ini yang harus dipikirkan baik-baik. Harus ada pemimpin, harus. Akan tetapi caranya yang baik. Karena tanggung jawabnya berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita SAW mengatakan orang yang diberi amanah kepemimpinan oleh Allah, kemudian dia khianati kepemimpinan tersebut dengan menterlantarkan anggota yang ada di bawah kepemimpinannya. Kalau rumah tangga, pemimpin rumah tangga berarti anggotanya siapa? Anak dan istrinya. Dia terlantarkan pendidikan agama anaknya. Dia terlantarkan pendidikan agama istrinya. Bahkan ada sebagian kepala rumah tangga yang menyediakan alat untuk merusak anak dan istrinya. Jadi dia ikut mensukseskan proyek perusakan anak dan istrinya. Bagaimana itu? Ya, menyediakan alat-alat yang merusak. Macam-macam sekarang alat yang merusak. Bisa TV, ya. Bisa PS, bisa apa lagi? HP, ya. Bisa tablet, ya. Bahkan dia sediakan alat-alat untuk merusak anak dan istrinya. Sejatinya dia telah mengkhianati amanah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Apa akibatnya? Manusia-manusia yang seperti ini illa haramallahu alaihil jannah. Orang-orang yang seperti ini pasti Allah haramkan untuknya surga. Allah haramkan untuknya surga. Berat jamaah yang kami hormati. Berat ini bukan kemudian kita tinggalkan. Berat ini untuk kita pegang sebaik-baiknya. Ini tanggung jawab kita. Kalau misalnya sekup yang kecil saja tanggung jawabnya berat, apalagi sekup yang lebih besar. Makanya betul-betul kita harus mewaspadai hal ini di dalam rumah tangga kita. Ini adalah yang kelima, mengusir anak dari rumah. Yang keenam, di antara bentuk KDRT adalah menghalangi anak dari nafkah primer. Nafkah apa? Primer. Jadi ada sekunder, ada apa? Primer. Ada pokok, ada tambahan. Nafkah primer ini apa? Contohnya, makanan, makanlah. Makan. Apalagi? Pakaian, ini termasuk nafkah primer. Ada sebagian orang tua pelit sekali dengan keluarganya. Kalau sama orang lain, masya Allah. Kalau sama orang lain, dermawan sekali. Termasuk kalau sama dirinya sendiri. Nek lagi mangan nang jaba, masya Allah enak-enak banget. Giliran Bali, ya, bojone kerupuk terus. Mulani melar, mulani nopo, melar. Ya. Sedangkan dia di luar makanannya ini, makanannya ini, makanannya ini. Begitu pulang sampai ke rumah, istrinya terima cuma dikasih ini, cuma dikasih itu. Ya. Ada sebagian orang bisa dermawan kepada orang lain, tapi sama istri dan anaknya sendiri tidak bisa dermawan. Bahkan cenderung pelit. Akibatnya apa? Akibatnya mereka melakukan pelampiasan untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara-cara yang haram. Sehingga kalau ada kasus anak kecil nyuri, ada kasus anak kecil nyuri, jangan keburu-buru untuk menghukum anak kecil tersebut. Coba ditelusuri, ini anak kenapa nyuri? Apakah karena memang dia punya kebiasaan seperti itu? Atau karena dia terpaksa untuk mencuri? Walaupun ini juga bukan alasan yang bisa dibenarkan. Akan tetapi, kita harus cari akar masalahnya di mana. Anak ini kenapa mencuri? Bisa jadi karena dia tidak mendapatkan kebutuhan yang cukup. Jadi orang tuanya. Dan kadang-kadang orang tuanya ternyata adalah orang tua yang mampu secara ekonomi. Ini parah ini. Secara ekonomi dia mampu. Kenapa kemudian dia tidak memenuhi kebutuhan anaknya? Kebutuhan primer. Ya, bukan masalah pulsa. Pulsa ini primer atau sekunder? Primer atau sekunder? Bocah cilik pulsa primer atau sekunder? Malah dia orang sekunder, orang primer. Orang perlu. Ya. Bukan itu yang kita bicarakan. Yang kita bicarakan adalah kebutuhan-kebutuhan primer. Primer itu nek ora dipenuhi mati, kira-kira kayak gue lah. Itu primer. Ya. Sekarang saya tanya, kalau anak enggak dikasih pulsa mati enggak? Boten, kata siapa? Nah, gara-gara anak ini tidak mendapatkan kebutuhan yang primer yang cukup dari orang tuanya, akhirnya dia melakukan kejahatan-kejahatan. Nyuri, nyopet, ya. Awal-awalnya coba-coba, lama-lama ketagihan, akhirnya menjadi profesi. Nah, kalau misalnya sampai anak ini menjadi profesinya sebagai pencuri, dikhawatirkan orang tuanya punya andil di situ, sehingga dia pun juga mendapatkan dosa seperti dosa-dosa yang dilakukan oleh anaknya. Nauzubillah min dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan Syekh Al-Arnaut, kafa bil mar'i itsman an yudhayya man yaqut. Yang artinya seseorang itu sudah cukup dianggap berdosa seandainya dia menterlantarkan orang yang menjadi tanggungannya. Jadi orang menterlantarkan tanggungannya ini sudah dianggap berdosa. Suami menterlantarkan istrinya atau menterlantarkan anak-anaknya. Ini sudah cukup dianggap berdosa. Apalagi seandainya gara-gara proses penerlantaran ini akhirnya anak menjadi kebiasaan jelek, punya kebiasaan jelek. Ini bahaya. Dosanya lebih banyak lagi. Makanya waspadalah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para hadirin, para pemirsa, para pendengar yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam praktek KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, dalam keadaan kita tidak sadar bahwa kita terjerumus ke dalam praktek-praktek jelek tersebut. Ini yang dapat kami sampaikan. Kita membahas hari ini 3 contoh KDRT. Yang keempat, menjatuhkan apa? Hukuman kolektif karena kesalahan satu anak. Kemudian yang kelima, mengusir anak dari rumah, yang keenam menghalangi anak dari nafkah yang primer. Ini masih bersambung lagi, ternyata memang masih ada contoh-contoh yang lainnya. Mudah-mudahan hal ini bisa kita hindari dalam rumah tangga kita. Wallahu a'lamu bissawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan pertanyaannya. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang disampaikan. Baik, kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama ada dari Umuhar di Purbalingga. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara mengatasi anak atau cucu kami yang suka berbohong, padahal sudah diarahkan untuk tidak berbohong? Apakah anak seperti itu perlu dihukum? Mohon solusinya Ustaz. Tafadhol. Coba diulangi. Bagaimana cara mengatasi anak atau cucu kami yang suka berbohong, padahal sudah diarahkan untuk tidak berbohong? Padahal anak seperti ini, apakah anak seperti ini perlu dihukum Ustaz? Mohon solusinya. Anak berbohong ini perlu dicari akarnya apa? Saya pernah menyampaikan dalam silsilah fikih pendidikan anak, saya lupa nomor berapa, dan itu bisa beberapa episode. Mengapa anak berbohong? Ya. Kalau nggak salah episode pertama, kedua, ketiga, agak panjang itu pembahasan tentang hal ini. Mengapa anak berbohong? Maka coba Anda kembali untuk menyimak materi-materi tersebut. Dan bisa jadi anak itu dia tidak berbohong. Cuman kita anggap dia berbohong. Anak tidak tahu apa itu berbohong. Sering kita melihat ada kejadian anak ini menurut kita berbohong padahal dia tidak berbohong. Atau anak tersebut tidak tahu apa itu berbohong. Maka dalam kondisi seperti ini, orang tua perlu menjelaskan berbohong itu apa. Sampai dia paham. Dan biasanya anak itu akan paham dengan contoh. Yeah. Anak itu akan paham dengan contoh. Ketika kita kasih contoh, anak akan paham. Misal, nak berbohong itu contohnya, kamu ditanya, apakah kamu yang memecahkan gelas? Seandainya kamu katakan iya, dan memang kamu yang memecahkan, berarti kamu telah berbuat jujur. Tapi seandainya kamu mengatakan tidak, padahal kamu yang memecahkan gelas, maka berarti kamu telah berbohong. Itulah bohong. Berbohong itu menyampaikan sesuatu berbeda dengan apa yang kamu lakukan. Ini namanya berbohong. Kasih contoh. Belum paham ini, kasih contoh yang lainnya. Berbohong itu ketika kamu telat, kamu bilang tidak telat. Ini adalah berbohong. Dan tidak setiap telat itu bisa dijatuhi hukuman. Mungkin saja dia telatnya karena ada satu lain hal, mungkin bannya bocor, mungkin dia menjenguk temannya yang sakit, dan masih banyak hal yang lainnya. Nah, seandainya dia sudah paham bohong itu apa, kemudian dia tetap bohong sekali, dua kali, tiga kali, maka tidak apa-apa dijatuhkan hukuman. Dan menjatuhkan hukuman pun juga bertahap. Ini pernah kita sampaikan pada silsilah pendidikan anak sebelumnya tentang tahapan menjatuhkan hukuman. Hukuman itu tidak langsung pukulan. Hukuman itu bisa berbentuk teguran. Hukuman itu bisa berbentuk pendiaman. Ya, didiamkan anak ini. Entah itu didiamkan secara lisan atau didiamkan secara fisik. Ya. Anak ini diisolir, dimasukkan dalam ruangan, jangan terlalu lama juga. Ya. Jadi hukuman ini pun juga beragam, tidak kemudian lantas pukulan, ya identik dengan pukulan, kekerasan, dan seterusnya. Jadi kalau memang sudah terulang-ulang dia melakukan kesalahan yang sama, dan dia sudah paham apa arti berbohong, maka tidak apa-apa dijatuhkan hukuman, akan tetapi hukuman pun tidak identik selalu dengan kekerasan berupa fisik, ada tahapannya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya ada dari pendengar di Yogyakarta. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara terbaik untuk memberikan pengertian kepada anak supaya anak itu mengerti dengan tanggung jawabnya sebagai hamba Allah? Bagaimana membuat anak ini bisa mengerti tanggung jawabnya sebagai hamba Allah? Bisa diawali dengan menjelaskan siapa yang membuat kita ada. Siapa yang membuat kita ada? Siapa yang memberikan mata kepada kita? Siapa yang memberikan telinga kepada kita? Apakah kita menikmati fasilitas yang Allah berikan ini atau tidak? Jadi anak ini dikenalkan dengan Allah terlebih dahulu. Ketika anak sudah kenal dengan Allah, maka baru kemudian kita ajak anak untuk berpikir bahwa Allah ini sangat sayang kepada kita. Dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan ini, telinga, mata, dan seterusnya, Allah sayang kepada kita. Maka, karena Allah telah sayang sama kita, maka kita punya kewajiban untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Dan bentuk terima kasih dan syukurnya adalah dengan menjalankan apa yang Allah wajibkan kepada kita. Baru kemudian kita jelaskan kewajiban hamba kepada Allah apa. Mulai dari ibadah primer, seperti sholat, ya, puasa Ramadan, dan seterusnya. Kemudian meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jelaskan kepada anak, ini haram karena apa? Setiap yang diharamkan oleh Allah pasti akan berakibat buruk kepada kita. Dan ini butuh waktu untuk bisa menjelaskan dan menanamkan. Bisa saja anak itu paham, akan tetapi memasukkan, menyadarkan dia dengan tanggung jawab ini enggak cukup hanya sekali. Perlu 2 kali, perlu 3 kali, perlu 4 kali, perlu sekian kali. Maka ini pekerjaan yang panjang, bukan sehari atau 2 hari. Dan butuh kesabaran serta doa. Dan yang lebih penting dari itu adalah contoh dari orang tuanya bagaimana menjadi orang tua yang bertanggung jawab kepada Allah. Seandainya orang tuanya ini tidak mencontohkan bagaimana proses tanggung jawab kepada Allah, bagaimana mungkin anaknya akan tergerak untuk menjadi hamba yang bertanggung jawab kepada Allah. Karena anak itu akan mencontoh apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan dari manusia-manusia yang terdekat dengan dia. Dan yang terdekat dengan dia adalah siapa? Orang tuanya. Ya. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anak itu lahir dalam keadaan fitrah yang baik. Kecuali orang tua yang menjadikannya menjadi Nasrani, Yahudi, Majusi. Bagaimana penjelasan hadis ini, Ustaz? Apakah peran orang tua sangat mempengaruhi agama seseorang anak, Ustaz? Mohon nasihatnya. Ya, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa orang tua itu punya peran yang sangat besar untuk membuat anaknya baik atau buruk. Nabi SAW dalam hadis ini setelah menjelaskan anak lahir dalam keadaan fitrah, kemudian setelah itu dia akan mengalami perubahan, bahkan sampai perubahan agama. Ternyata yang disinggung pertama kali adalah orang tua. Bukan tetangga, bukan teman, bukan guru, tapi orang tua. Redaksi hadisnya adalah fa'abawahu, kedua orang tuanya lah yang akan merubah anak ini menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ketika Nabi SAW menyebutkan orang tua, berarti yang paling bertanggung jawab untuk ditanyai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perubahan yang dialami oleh anak itu adalah orang tuanya. Sehingga orang tua ini, ketika anaknya mengalami perubahan, jangan kemudian mencari kambing hitam di luar sana. Wah, ini gara-gara teman, ini gara-gara lingkungan. Walaupun lingkungan punya andil, itu betul. Akan tetapi jangan sampai kemudian orang tua lepas dari tanggung jawabnya. maka tanggung jawab kita sebagai orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Maka wajar seandainya kemudian Nabi SAW mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan kalian akan ditanyai oleh Allah tentang bawahannya. Warrajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Laki-laki, ayah, suami adalah pemimpin buat anggota keluarganya dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anggota keluarganya nanti pada hari kiamat. Ini tanggung jawab. Maka kita sebagai para orang tua waspadalah dengan tanggung jawab tersebut, berusahalah untuk mengemban amanah sebaik-baiknya. Dan sebelum kita tutup, ada permohonan doa dari jamaah kita, yaitu Ibu Rudatin, ya, di Babakan, yang sedang menderita sakit di Rumah Sakit Harapan Ibu Purbalingga. Kita doakan mudah-mudahan beliau lekas dikaruniai kesembuhan total oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabban nas mudhibal ba's, ishfi burudatin antas syafi, la shifa illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas mudhibal ba's, ishfi burudatin antas syafi, لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي برودة أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.